Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program spesial di bulan suci Ramadan ini, yaitu program Halaqoh Fajar. Satu program yang membahas tentang seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-15. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai dengan tolak atau cerai. Namun sebelumnya kita sapa guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Puasanya lancar Buya. Alhamdulillah, semoga dimudahkan, diterima, semoga dikabul oleh Allah. Amin. Insyaallah. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada. Tentunya di dalam keluarga pasti ada yang namanya permasalahan. Dan permasalahan ini pasti ada jalan keluarnya. Namun ada hal yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perceraian. Bagaimana pembahasan kita tentang perceraian ini, apa pengertian talak atau perceraian, adapun macam-macam talak seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Kepada Buya dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga harus indah. Jika ada permasalahan harus diselesaikan. Cara menyelesaikan masalah bermacam-macam. Kalau bicara tentang tubuh, tubuh kita harus sehat. Dengan menjaga kesehatan tubuh kita dan sebagainya. Akan tapi jika terjadi satu permasalahan, ada korek harus diobati. Sehingga kadang obatnya juga tidak nyaman. Bahkan hingga suatu ketika ada yang diamputasi. Kan begitu, harus potong. Apakah ada yang mau dari awal mau dipotong? Tidak ada yang mau. Akan tapi ternyata motong tadi untuk sebuah solusi. Begitu juga rumah tangga. Perceraian jangan jadikan solusi awal. Melahirkan normal, jangan dikit-dikit sesar gitu. Berobat yang jangan dikit-dikit potong. Dalam rumah tangga ada permasalahan, tapi selesaikan dulu permasalahan. Sehingga jika ternyata permasalahan betul-betul susah diselesaikan, berarti harus diamputasi. Yang dimaksud Abu Ghadul Halal ini bukan berarti kalau sudah memenuhi syarat lalu menjadi sesuatu yang haram, tidak. Maka bisa jadi itu adalah menjadi solusi. Satu-satunya enggak ada lagi solusi jalan itu ya perceraian. Ini biasanya laki-laki zalim itu. Laki-laki zalim enggak ngasih nafkah, seenaknya sendiri, tapi dia cinta sama istrinya dan memang istrinya baik dan sebagainya. Di saat istrinya minta cerai mengatakan apa? Abghadul halal ilallahi al-talaq. Paling dibencinya yang halal adalah talak. Kamu benci karena aku takut pada Allah. Ente zalim sama istri, takut-takut pada Allah. Ini kita menemukan di alam nyata. Gayanya takut pada Allah. Ente nyiksa istrimu setiap hari. Zalim gak nas nafkah. Bahasanya apa? Gak mau mencerai saya. Sampai kapanpun. Astagfirullah. Saya gak mau cerai pokoknya. Ustaz Kiai. Gak mau cerai. Saya takut dimurkai Allah. Ente zalim sama istri ente. Memahami. Trik untuk kepentingan pribadinya. Bisa jadi wajib kau mencerai dia. Karena apa? Ente zalim terus. Kalau begitu. Sementara istrimu juga tidak kuat dan sebagainya. Artinya perceraian itu bisa jadi menjadi sesuatu keharusan dalam menyelesaikan problem. Bukan pernikahan seumur hidup hanya sekali, tidak ada perceraian sampai mati. Ya, enggak. Dalam Islam adalah adil. Tidak bisa dipaksakan. Suami istri yang ternyata tidak bisa bertemu hati, bertemu komunikasi, bertemu pikir, enggak bisa ketemu, problem terus, maka bisa. Dan bahasa Nabi adalah dia akan dapatkan yang terbaik, dia akan dapat yang terbaik. Baik, sama-sama. Ya, seperti itu. Akan tapi, untuk sampai kepada perceraian itu harus proses dong, jangan dikit-dikit cerai. Permasalahan dikit langsung cerai. Jadi cerai itu ada di dalam Islam untuk sebuah solusi, sebuah permasalahan. Sampai cerai itu oleh Allah, oleh Islam dijadikan tiga. Pertama, kedua untuk belajar. Jadi seorang suami mencerai istrinya di perceraian pertama untuk belajar. Bagaimana masing-masing enak atau tidak enak, bagaimana untuk mencoba. Kemudian apa sih permasalahannya kemarin yang sampai kita ribut hingga harus cerai, itu harus dipelajari. Makanya para kiai, tolong para ustadz, kalau Anda ingin mengajari rujuk siapapun, itu dipelajari dulu permasalahannya apa. Kalau permasalahan sama belum diselesaikan, rujuk besok cerai lagi. Permasalahannya apa? Permasalahan ekonomi, oh bukan ekonomi, permasalahan utama. Ada orang ekonomi kurang, hidup indah kok. Jadi kalau permasalahan ekonomi, belum apa-apa, jadi rujuk, belum selesai ekonomi, tetap saja, akan tapi dirubah hatinya. Biasa nerima pasangannya, apa ala kadarnya. Jadi seperti itu, jadi rujuk sendiri itu adalah kesempatan setelah berbenah, dikasih 3 kali suci, 3 bulan lebih untuk berpikir. Sebelum berakhirnya 3 bulan, rujuk kembali, tidak pakai saksi. Pokoknya, wahai istriku, aku kembalikan kamu kepada rengkuhanku. Selesai. Aku rujuk deh. Selesai. 1, 2. Kalau sudah cerai 3, ini keterlaluan berarti. Apa suaminya keterlaluan atau istrinya keterlaluan? Karena sudah belajar 3 kali, ya tidak cukup. Tak? Nah, seperti itu. Jadi perceraian itu adalah untuk sebuah solusi. Tapi jangan dikit-dikit perceraian. Dan alhamdulillahnya kasih sayang Allah, hak cerai itu diberikan oleh Allah kepada suami. Suami itu ya aslinya, Anda sebagai seorang suami itu artinya bisa menjaga. Cerai bukan gampang Anda lempar. Makanya kalau suami gampang mencerai itu sudah kayak perempuan. Lah perempuan itu adalah kalau sedikit punya masalah pengen cerai. Karena memang beliau lembut. Lembut itu sensitif. Lemah itu beban dikit kayak berat. Dia itu lembut. Jadi kalau punya permasalahan dia tuh Karena keindahannya bagi seorang wanita indah betul. Di saat ada permasalahan, bisa saja. Padahal kalau sudah cerai jadi bingung juga. Atau mungkin karena ungkapannya saja. Maka kami ingatkan kepada suami, Anda harus paham dengan bahasa perempuan. Wanita itu kadang-kadang di saat punya masalah dengan suaminya langsung cerai, cerai. Itu sebetulnya kalau kita cermati dengan serius, itu antara kalimat dengan hati itu beda. Makanya fahamilah bahasa isyarat lesan itu. Dari dibalik kalimat terucap ada suatu. Jadi kalau istri ngomong, "Bang, cerai aja, cerai saja." Maksudnya bukan cerai. Suami harus paham. Maksudnya apa? "Bang, yuk berubah." Gitu loh. Cuman kalimatnya cerai. Cuman karena wanita lemah, lembut. Maka ungkapannya cerai. Enggak suatu tiga suatu aja. Ini kenyataannya ada seorang perempuan tuh marah dengan suami, "Semuanya saya begini, Bu, ya Allah, suami saya gini-gini sudah enggak mau ini. Sudah saya pengin kuat saya gini-gini." Saya minta cerai, dia enggak mau minta cerai. Saya ngomong cerita setengah jam. Oke, bismillah. "Bu, saya boleh minta nomor teleponnya?" "Ada, Bu Yana." "Bu, ngapain?" "Bu, ya hanya akan ngomong ke dia agar cerai sekarang." "Bu, ya bukan gitu maksud saya. Dari tadi pengen cerai. Bukan, nah kan. Malah di saat ngomong tenang dengan saya, enggak mau cerai sebetulnya. Dia enggak mau. Dan ini, jadi maksud kami, hai kaum pria, Anda jangan gampang terpengaruh dengan kalimat istri seorang wanita yang lembut itu, mereka minta cerai. Dan hei wanita, hati-hati kak, Anda juga jangan kami minta cerai, jangan-jangan suami Anda bebel, langsung dicerai, bubarlah pernikahan. Ya? Solusi, komunikasi, jangan dikit-dikit perceraian. Ya? Kemudian, cerai kan bermacam-macam, intinya perceraian itu kalau sudah pada waktunya juga halal. Ada cerai yang haram, enggak ada apa-apa, cerai, main. Ada laki-laki hanya pengen, na'udzubillah, pengen juga mencicipi atau apa sahabat, dawak, main-main lah perempuan, cerai-cerai semuanya gak sebab. Pernikahan bukan untuk main-main, harus menikah niatnya harus selamanya, cuman kalau terjadi permasalahan, dan kadang ada perceraian tidak harus selalu ada masalah kok. Dan kita menemukan di alam nyata ini, orang bercerai bukan karena masalah. Dan setelah bercerai pun gak boleh permusuhan. Makanya dalam Islam imsak bi ma'ruf. Jadikan istrimu di bawah naunganmu aman. Kalau ternyata dia enggak bisa, lepaslah bi ihsan. Imsak bi ma'ruf tasrih. bi'ihsan, lepas dengan kelembutan, lembut, mencerai pun baik. Sampai dalam Islam perceraian pun harus dengan baik. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, tetapi kita mengatakan dianjurkan adanya mut'ah. Mut'ah itu apa? Obat hati, obat oles, hadiah yang diberikan kepada seorang suami kepada istri yang dicerai. Bisa saja rumah boleh, mobil boleh. Nah, sekarang enggak, tuntut-tuntutan, sengketa, hantem-hanteman, berantem sampai anak jadikan musuh. Seorang suami memberikan mut'ah. Matyuhun nama saya. Berikan apa saja. Barangkali malah dimodali, wahai mantan istriku, kita sudah berpisah. Tapi kita punya Allah yang bisa menyatukan hati kita karena Allah, bukan kita urusan syahwat lagi. Maka ini saya kasih bekal. Harapanku adalah dengan bekal ini kau segera menikah. Wah, kalau betul saya carikan deh pasangannya. Gitu, jadi jangan permusuhan dong. Makanya tidak ada dalam Islam istilah broken home, itu ada apa? Karena perceraian. Yang percaya broken home tidak kenal Allah berarti. Kenapa perpisahan harus berantem? Bermusuhan. Sehingga gap-gapan. Istri merasa bermusuhan dengan mantan istri, merasa bermusuhan dengan mantan suami. Giliran anak yang bersama dia diajak ngeracun. Diracuni agar benci dengan bapaknya. Tahu enggak ayahmu dulu? Mulai dari awal menikah sama mama begini. Sampai perceraian hari ini. Maka tolong, jangan ke ayahmu ya. Jangan ke ayahmu. Giliran ketemu ayah juga begitu. Umikmu begitu. Akhirnya bingung. Karena ibunya menyebut ayahnya adalah kambing. Ayahnya menyebutnya kucing. Akhirnya suami bapakku kambing, ibu kucing. Jadi, maka dalam Islam biarpun terjadi perceraian. Bahkan seandainya, kan disebutkan kemarin. Istri dicerai dengan halus. Seolah-olah tidak ada apa namanya. Tidak ada sebab. Cuma karena seorang suami yang bijak. Karena permasalahan sangat pribadi banget. Yang tidak bisa disebutkan. Dicerai. Atau mohon maaf kalau disebutkan, kalau menemukan istrinya adalah perkok dalam zina dan sebagainya, tidak usah diobral, cukup. Kalau Anda tidak mampu mendidiknya, cukup Anda lepas dengan halus. Tidak usah dicaci maki diolok. Islam mengajarkan keindahan, sampai perceraian pun ada untuk keindahan loh ya. Nah, seperti itu. Hadirin pemirsa Al-Bahya TV, mendengar setia Radio Good Network dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan kembali dalam pembahasan kita. Namun setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di program spesial Halaqoh Fajar.